Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة مغرب رحمكم الله. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 7 bulan Safar tahun 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 Januari 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita masih berada di pembahasan tentang zakat dan sodakoh. Yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang nomor 223 tentang besarnya pengharaman mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi. Sekarang kita masuk bab yang berikutnya, bab nomor ke-224, yaitu qala Syaikhul Musannif rahimahullahu taala, bab la yaqbalullahu shadaqatan min ghulul. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab Allah tidak menerima sedekah dari ghulul. Ghulul ay as-sariqah wal khiyanah, yaitu dari mencuri dan berkhianat. Lalu beliau bawakan di sini dua hadis. Yang pertama-tama hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu qol, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur wa la shadaqatun min ghulul. Allah tidak menerima, tidak diterima sholat tanpa bersuci, dan juga tidak pula diterima sodakoh dari uang hasil mencuri atau berkhianat. Jadi orang sholat tanpa wudhu, nah, tidak sah sholatnya, tidak diterima. Demikian pula orang yang sodakoh tapi uangnya uang hasil korupsi, hasil mencuri, percuma, tidak diterima oleh Allah. Karena itu kita jangan terkecoh, jangan terkecoh dengan orang yang infak banyak, rajin sodakoh, nyumbang sana, nyumbang sini, masya Allah, tapi ternyata uangnya uang haram, uang korupsi, percuma, gak diterima oleh Allah. Uang hasil korupsi enak saja, seperti itu. Demikian juga di dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, sanadnya sahihun li ghairihi, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man jama'a malan haraman thumma tasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana isruhu alaihi. Barang siapa yang mengumpulkan uang haram kemudian dia bersedekah dengan uang haram itu, maka dia tidak mendapatkan pahala. dan bahkan dosanya tetap kena dia. Jadi sudah tidak mendapat pahala, tidak diterima oleh Allah, dia tetap mendapatkan dosa. Karena itu di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah Ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Jadi kita jangan terkecoh dengan orang yang nyumbang sana, nyumbang sini, peduli sana, peduli sini, Masya Allah luar biasa. Yang perlu kita pertanyakan adalah dari mana dia dapat uang itu. Kalau uang haram, ya percuma, tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Nanti hari kiamat, uang kita, harta kita dihisab dengan dua pertanyaan. Min aynak tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dapat, kemana keluarnya. Dapatnya caranya benar atau tidak, keluarnya caranya benar atau tidak. Bahkan hisabnya harta ini paling berat. Halaluhu hisab wa haramuhu azab. Yang halal saja dihisab, apalagi yang haram tentu diazab. Jadi harta itu ya gampang-gampang susah. Jadi orang kaya itu gampang-gampang susah. Di satu sisi enak jadi orang kaya, uangnya banyak, apapun yang dia inginkan dia terpenuhi, bisa bantu orang dan yang lain-lainnya. Tapi di sisi lain perlu diperhitungkan dulu dari mana dia dapat itu uangnya, halal atau haram. Kemudian kemana keluarnya, apakah dia mengeluarkan zakat, mengeluarkan yang wajib dikeluarkan dan yang lain-lainnya. Kalau tidak, ya percuma, nanti akan menjadi bumerang, menjadi harta makan tuan. Karena itu beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, di antara fikihnya bab ini beliau mengatakan, Allahu tayyib wa la yakbalu sadaqatan illa min kasbin tayyib. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima sedekah kecuali dari hasil usaha yang baik pula. Kemudian beliau mengatakan, as-sadaqatu minal ghulul la yaqbaluha Allah. Sedekah dari uang haram, uang hasil mencuri, uang hasil korupsi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ghalla la tabra' dhimmatuhu illa bi raddil ghulul ila ashabihi la bi an yatasaddaqa bihi. Karena orang yang korupsi, ambil hartanya orang dengan cara haram, mencuri dan yang lainnya, dia tidak akan terbebas dari tuntutan di hadapan Allah. Dia mengembalikan kepada orang-orang yang diambil hartanya itu. Bukan disedekahkan, dikembalikan. Karena itu ngambil hartanya orang itu berat, kembalikan ke orangnya. Kalau orangnya mati, ke ahli warisnya. Kalau dan tidak tahu siapa orangnya, tidak tahu lagi siapa, sudah hilang sudah, tidak bisa dihubungi lagi, tidak ketemu, maka baru disedekahkan dengan niat miliknya orang itu. Ini bukan berarti sekarang ini, karena sering ya, kalau menjelang Ramadan itu ada spanduk. Spanduk yang berbunyi, bersihkan harta Anda dengan zakat. Bersihkan harta Anda dengan zakat. Nah ini multi tafsir ini, tergantung yang baca siapa. Kalau yang baca orang yang soleh, orang yang baik, dia akan mengatakan memang benar zakat membersihkan harta. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Zakat membersihkan, membersihkan harta, membersihkan jiwa dan yang lainnya. Betul. Tapi yang baca koruptor, bahaya itu. Bersihkan harta Anda dengan zakat. Maka dia akan memahami korupsi tidak apa-apa, yang penting mengeluarkan zakatnya. Zakatnya korupsi. Kalau korupsi 100 juta, zakatnya 2,5%, 2 juta setengah. Kalau korupsi 1 miliar, zakatnya 2,5%, yaitu 25 juta. Bukan gitu maksudnya. Diterima oleh Allah, dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau miliknya negara, dikembalikan kepada negara. Kalau miliknya orang, dikembalikan ke orang. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, para ulama meringkas ada 4 tingkatan dosa. 4 tingkatan dosa. Yang pertama-tama adalah dosa syirik. Dosa syirik. Nah, ini bahaya. Apalagi syiriknya syirik akbar. Kalau sampai mati belum tobat, tidak akan diampuni Allah. Jadi syirik ini harus benar-benar tobat sebelum mati. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kemudian yang kedua adalah dosa-dosa berupa penyimpangan-penyimpangan dalam agama, bid'ah, penyimpangan dalam agama, terutama penyimpangan dalam akidah, termasuk juga penyimpangan dalam ibadah. Karena penyimpangan agama ini berat. Yang dilihat oleh Allah itu bukan semata-mata ibadah kita, tapi juga akidah kita. Akidahnya benar atau nyimpang. Ini akidah. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, kuburuz zuhad min ahlil bid'ah hufrah. Kuburannya orang-orang yang zuhud, ahli ibadah, puasa, sholat, tapi dia nyimpang akidahnya, maka kuburannya menjadi lubang api neraka. Karena akidahnya nyimpang. Penyimpangan akidah ini bahaya. Karena itu para ulama telah menulis akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu penting akidah ini. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah bisa dipertanggungjawabkan. Ada sanadnya, ada mata rantai perawinya, sumbernya sampai kepada para sahabat Nabi. Para sahabat mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara buku akidah yang bagus yang diterima oleh semua madhab ahli sunnah wal jamaah, diterima oleh madhab Hanafi, diterima oleh madhab Maliki, diterima oleh madhab Syafi'i, diterima oleh madhab Hambali, adalah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup, yang wafat pada tahun 321 Hijriah, yang dikenal dengan sebutan Al-Imam At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, Muhammad bin Salamah, Abu Ja'far At-Tahawi. Itu akidah kuno. Beliau wafat di awal abad ke-4 Hijriah. Itu perlu kita miliki supaya kita tahu akidah yang benar. Dan akidah ini bersumber beliau dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, bersambung sampai kepada sahabat Nabi semuanya. Istimewaan ahli sunnah wal jamaah ini, akidahnya bersumber dari sahabat Nabi langsung, bukan kepada kelompok tertentu, orang tertentu dan yang lainnya. Semua kelompok selain ahli sunnah kalau dirunut akidahnya, itu kembali kepada orang per orang atau kelompok per kelompok. Ahli sunnah enggak, langsung kepada semua sahabat Nabi, termasuk 4 sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Hasan, Wal-Husain dan yang lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini yang kedua ya, penyimpangan dalam akidah terutama. Kemudian dosa yang ketiga yang berat juga adalah dosa berupa kedoliman-kedoliman yang berhubungan dengan orang lain. Ini berat dosa ini. Kenapa berat? Karena belum diampuni sehingga kita menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan. Nah, ini berat. Kalau belum diselesaikan, belum diampuni. Termasuk masalah utang piutang. Yughfaru lisyahid kullu syai illa adain. Orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utang piutang yang ada hubungannya dengan manusia pokoknya. Ini berat. Kenapa berat? Tidak cukup kita minta ampun kepada Allah, harus datang ke orangnya minta maaf, selesaikan urusannya. Dan inilah yang menjadikan orang bangkrut nanti hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atadruna manil muflis? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Qala al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa sadaqatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza wa yukhad min hasanati hadza min hasanati hadza fa in faniyat hasanatuhu wa lam yuqda ma alayhi ukhidat sayiatuhum wa turihat alayhi thumma turiha finnar aw kama qala alaihi salatu wassalam. Tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Muflis ya, orang yang bangkrut, yang pailit, yang kolap. Para sahabat mengatakan, orang muflis ya Rasulullah, muflis menurut kami adalah orang yang hartanya habis, enggak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya harta benda, habis hartanya. Kan bangkrut kan menurut kita. Tapi ini ada bangkrut maknanya lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang kiamat nanti membawa ganjarannya salat, membawa ganjarannya sedekah, zakat, puasa dan yang lainnya. Ganjaran amal solehnya banyak ganjarannya. Kalau kita ibaratkan ganjarannya bergunung-gunung. Ternyata dia juga membawa kedzaliman yang banyak. Pernah mencaci maki si fulan, pernah menuduh si fulan, pernah memukul si fulan, pernah mengambil hartanya si fulan. Dosanya dengan orang banyak. Dan dia belum menyelesaikan sampai mati. Akhirnya bagaimana keadaannya hari kiamat? Kebaikannya dia yang banyak diambil, diberikan fulan. Diambil, berikan fulan, diambil, berikan fulan, diambil, berikan fulan. Orang-orang yang pernah didolimi. Sampai ternyata kebaikannya habis, dia masih belum melunasi kedoliman-kedolimannya. Wah, bagaimana ini? Maka dosa-dosa orang-orang yang pernah didolimi, diambil dosanya, diberikan orang ini. Diambil dosanya, diberikan orang terus. Sehingga dia yang mula-mula kebaikannya banyak, sekarang kebaikannya habis dan dosanya tambah banyak, akhirnya dilempar ke neraka. Itulah orang yang bangkrut. Allahu Akbar. Karena itu kita perlu hati-hati masalah ini, termasuk masalah korupsi. Tidak gampang tobatnya itu, tidak gampang tobatnya, hartanya dikembalikan. Tidak cukup tobat dengan Allah, tidak cukup haji, tidak cukup umroh. Bahkan haji umroh pun kalau uangnya uang haram tidak diterima, jadi berat. Kalau gitu kan berat. Lah kamu mau niat tobat apa enggak? Kalau niat tobat, itulah yang namanya tobat. Lah kok enak? Korupsi 10 miliar, 100 miliar, wis punya villa banyak, tobat sudah kepada Allah. Sambil menikmati hasil korupsinya. Kok enak? Keluarkan hartamu korupsi semuanya. Keluarkan, kembalikan ke orangnya. Kalau milik pemerintah, kembalikan ke pemerintah. Seperti itu. Kalau tidak tahu orangnya, tidak tahu pemiliknya, disodakohkan kepada, tidak tahu sama sekali ya, disodakohkan dengan niat milik orang itu. Lu kan habis harta saya, lu kamu mau tobat apa enggak? Tobat apa enggak? Kalau tobat ya itu, dan tidak mungkin habis, kan tidak mungkin orang itu hartanya 100% haram kan? Paling-paling 99% haram. Kan masih ada 1% yang halal kan? Nah, buat modal itu. Jadi itu, jadi berhati. Itu dosa yang ketiga ya, yang berhubungan dengan orang lain kedoliman. Karena itu kita berupaya jangan sampai kita mendolimi orang. Walaupun kadang ada karanya kita tidak mendolimi, tapi ada orang yang merasa terdolimi, wis tidak apa-apa, minta maaf kita, tidak apa-apa. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menjelang wafat. Beliau minta kepada sahabat, kalau saya ada salah selama ini, keliru, silakan dibalas saya sekarang juga. Silakan dibalas saya minta dikisos. Karena Rasulullah ingin pergi menemui Allah dalam keadaan tidak ada kedoliman dengan manusia, sudah bersih. Berangkat menemui Allah sudah bersih, tidak ada kedoliman-kedolimannya. Dan yang keempat, yang terakhir tingkatan dosa adalah dosa-dosa selain yang ketiga ini. Selain syirik, selain penyimpangan dalam agama, selain kedoliman-kedoliman. Ya, dosa selain tiga ini. Yang hubungannya dengan dia dengan Allah langsung. Contohnya apa? Zina, minum khamr, dan semisalnya lah. Ah, dosa ini tobatnya gampang. Langsung aja dia tobat kepada Allah, menyesal, jangan berbuat lagi. Janji tidak akan ngulangi selama-lamanya, banyak beramal soleh. Yang penting dia tobatnya sungguh-sungguh serius, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak hubungannya dengan orang lain. Seandainya pun dia mati dalam keadaan belum taubat, maka dia berada dalam masyiatullah, kehendak Allah. Kalau Allah mau ngampuni dia, terserah Allah. Kalau Allah mau menghukum dia, ya dihukum sekedar dosanya saja. Akhirnya masuk ke dalam surga juga. Jadi demikian ma'asyiral muslimin, tentang sedekah, infak dari harta haram. Lebih khusus adalah harta ghulul. Ghulul ini harta korupsi. Kenapa Rasulullah menyebut ghulul secara khusus? Karena ini sering dilakukan oleh manusia, korupsi. dia ngelola tabahnya, diambil sebagian kan tidak ada orang yang, tidak ada orang tahu. Allahu Akbar. Berikutnya lagi bab yang nomor ke-225. Babu nahyil mutasaddiq an yashtariya shadaqatahu mimman tasaddaqa alaih. Bab larangan orang yang bersedekah. Lalu dia membeli sedekahnya itu dari orang yang diberikan sedekah itu kepadanya. Yang memberikan sedekah kepada satu orang ya. Telah diberikan, dibeli lagi oleh dia. Dibeli. Ya, sedekah dikasih apa? Sedekah misalnya sedekah sepeda motor. Setelah diberikan, dibeli lagi. Jadi balik kepada si pemberi. Dilarang. Di sini dibawakan beberapa hadis di antaranya yang pertama-tama riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Imam Muslim melalui jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Umar bin Al-Khattab hamala ala farasin fi sabilillah. Bahwasanya sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mensedekahkan kuda untuk dibuat perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, disedekahkan, dihibahkan. Adahu yuba'. Lalu ternyata oleh orang yang mendapatkan kuda itu, kuda tersebut dijual. Fa arada an yabta'ahu. Lalu sahabat Umar ingin membelinya lagi. Fas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu tanya kepada Nabi, "Boleh enggak wahai Rasulullah? Itu sedekah saya kemarin, saya berikan orang, sekarang saya mau beli dari orang itu." Faqala, beliau bersabda, "La tabta'hu wa la ta'ud fi sadaqatik." Jangan kamu beli. Jangan menarik kembali sedekahmu walaupun dengan cara membelinya. Enggak boleh. Kan enggak zaman sekarang seperti ini. Mungkin saja ada kan? Mungkin saja ada kasus seperti ini. Kalau zaman Nabi dulu terjadi, sekarang pun juga mungkin terjadi. Kemudian berikutnya lagi hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan Zaid bin Aslam dari ayahnya Aslam dari Umar radhiyallahu taala anhu, annahu hamala ala farasin fi sabilillahi fawajadahu 'inda sahibihi wa qad adha'ahu. Sahabat Umar menghibahkan atau mensedekahkan kuda untuk dipakai perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beliau mendapatkan, sahabat Umar mendapatkan oleh orang yang memilikinya itu disia-siakan. Enggak diperhatikan kudanya. Enggak diberikan yang layak. Wa kana qalilal mal, karena orang yang mendapatkan sedekah kuda itu miskin, enggak punya banyak harta. Tidak bisa merawat kudanya dengan baik. Arada an yashtariyahu, lalu sahabat Umar ingin membelinya lagi, eman ini. Kalau disia-siakan gini eman, mau dibeli lagi oleh beliau. Fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Lalu beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau minta fatwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh apa enggak ya Rasulullah. Fa qala, beliau bersabda, la tashtari wa in u'titahu bidirham. Jangan kau beli. Walaupun seandainya harganya murah, satu dirham sekalipun jangan kau beli. Fa inna mathalal 'a'id fi shadaqatihi ka mathalil kalb ya'udu fi qai'ihi. Karena perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya walaupun dengan cara membeli itu seperti anjing yang muntah lalu muntahnya dijilati lagi, diminum lagi muntahnya. Ya, ini perumpamaan yang sangat mendalam. Ya. Di sini kalau kita lihat zaman Nabi itu enak ya. Kalau ada masalah apa-apa datang ke Nabi, minta fatwanya Nabi, lalu Nabi memutuskan. Nah sekarang walaupun sudah tidak ada Nabi, kita masih punya Nabi. Nabinya adalah Al-Quran was-sunnah, yaitu peninggalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sama kan, kalau dulu kepada Nabi langsung, sekarang kepada sunnah, kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara fikih bab ini perlu dijelaskan karena nanti ada kasus-kasus tertentu yang kalau tidak dijelaskan menjadikan orang salah paham. Beliau Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan, min fikhil bab, di antara fikih bab ini yang pertama-tama, tahrimur rujuk fi shadaqah walau kana bi iwad. Fa innahu min anwa'ir rujuk, ya. Diharamkan menarik kembali shadaqah. Walaupun dengan memberikan ganti. Walaupun dengan dibeli. Karena itu sama saja dengan menarik lagi shadaqahnya. Wa yadullu 'ala tahrim 'idda qara'in. Yang menjadikan dihukumi haram menarik kembali sodakohnya, beli kembali sodakohnya sendiri, itu ada beberapa korinah, beberapa indikasi. Beliau menyebutkan dua indikasi. Yang pertama-tama an-nahyu shorih, Rasulullah melarang dengan tegas, tidak boleh narik kembali sodakohnya atau membeli sodakohnya. Kemudian yang kedua tashbihu dzalika bil kalb ya'udu fi qaihi wa huwa haram. Diperumpamakan seperti anjing, anjing yang muntah, lalu muntahnya diminum lagi, dan ini hukumnya adalah haram. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari mengatakan, ustudilla bihi ala tahrimi dzalik li'anna al-qai'a haram. Dijadikan dalil bahwa ini hukumnya haram karena bahwasanya meminum kembali muntah itu hukumnya haram. Orang muntah, muntahnya diminum lagi. Qala al-Qurtubi wa hadha huwa adh-dhahir min siyaqil hadis. Al-Qurtubi mengatakan ini adalah yang tampak dari lafaz hadis ini. Jadi beli lagi sedekahnya. Kemudian fikih yang kedua, idza tahawwalatish shadaqah aw raja'at lil mutasaddiq bil mirats. Nah, ini penting juga. Apabila sedekah telah berubah sedekah itu atau telah menjadi warisan. Nanti ada kasusnya. Asbaha laha hukman akhar minal hil. Maka hukumnya menjadi halal. Jadi sedekah itu sudah berubah. Kita berikan sedekah kepada orang lain, nah sudah berubah kasusnya. Yang mana akhirnya kembali kepada kita lagi. Nah, boleh. Seperti apa kasusnya? Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallam ala Aisyah radhiyallahu taala anha wa qala hal 'indakum syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya ibunda Aisyah, menemui istrinya Ummul Mukminin As-Siddiqah bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Lalu Rasulullah tanya, apakah di rumah ada sesuatu? Bunda Aisyah, la illa syai'un ba'athat bihi ilayna nasibatu minasyah allati ba'athta biha minasodakoh. Tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Subhanallah ya. Jadi kadang Rasulullah pulang ke rumah, di rumahnya itu tidak ada apa-apa. Yang di rumah tidak ada. Sehingga kadang Rasulullah itu tanya, di rumah ada makanan? Tidak ada. Idzan inni shaim, kalau gitu saya niati puasa saja. Subhanallah. Bahkan pernah di rumahnya istri Nabi 9 rumah, 9 istri tidak dinyalakan api selama 2 bulan. Karena enggak ada yang dimasak. Makannya apa? Al-aswadan, at-tamr wal ma. Makannya hanya kurma sama minum air. Subhanallah. Ini kehidupan yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kalau beliau mau jadi orang kaya, mau lebih kaya dari Nabi Sulaiman, punya kerajaan bisa. Tapi Rasulullah memilih menjadi Abdullahi wa Rasuluh, hamba biasa sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa di rumah ya Rasulullah, hanya ada sesuatu yang dikirimi oleh seorang sahabiah namanya Nasibah, yaitu bagian dari kambing. Yang mana Nasibah ngirim kepada kami itu sebelumnya sampaian ya Rasulullah, Anda memberikan sedekah kepada Nasibah itu. Maksudnya Rasulullah memberi sedekah kepada Nasibah ini berupa daging kambing. Kemudian mungkin karena di rumahnya Nabi itu tidak ada apa-apa, maka Nasibah ini memberikan lagi kepada Aisyah berupa hadiah, dihadiahkan kepada Aisyah. Sedekah pemberian Nabi kepada Nasibah sekarang telah berubah hukumnya menjadi hadiah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha qad balaghat mahallaha. Kalau begitu dia sudah mencapai sasaran. Lalu Rasulullah memakannya. Jadi Aisyah menerangkan kepada Nabi, karena Nabi enggak boleh makan sedekah. Nabi enggak boleh terima sedekah. Tapi Nabi menjelaskan, "Oh, ini enggak apa-apa, sudah tepat sasaran. Bagi nasibah itu adalah sedekah." Tapi ketika nasibah memberikan kepada kami hadiah, maka berubah hukumnya menjadi hadiah. Jelaskan masalahnya? Jelas ya? Ada beberapa kejadian seperti ini zaman Nabi dulu. Jadi bagi Nabi itu adalah hadiah, enggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya lagi, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, baina ana jalisun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam id atathum ra'ah. Ketika kami sedang duduk bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang perempuan. Faqalat inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah wa innaha matat. Perempuan ini minta fatwanya Nabi, wahai Rasulullah, aku pernah mensedekahkan kepada ibuku seorang budak wanita. Dan sekarang ibuku sudah meninggal dunia. Ya. Apakah boleh saya menerima warisan dari ibu saya berupa budak perempuan itu yang dulu adalah pemberian dari saya sendiri? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajaba ajruk wa raddaha alayka bil mirat. Kamu telah mendapat ganjaran karena kamu sedekah kepada ibumu. Sedekahmu itu sekarang berubah menjadi warisan. Dan kamu adalah salah seorang ahli waris. Maka sekarang kembali lagi kepadamu, enggak apa-apa. Ketika kamu berikan kepada ibumu sedekah, dari ibumu kepadamu berupa warisan. Walaupun dulu pemberiannya sendiri, balik lagi enggak apa-apa. Subhanallah. Jadi semua kasus itu sudah ada zaman Nabi. Tinggal kita mau buka atau tidak. At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengomentari, "Wal 'amalu 'ala hadza 'inda aktsari ahli al-'ilmi anna ar-rajula idza tasaddaqa bi shadaqatin tsumma warathaha halat lahu." Yang seperti ini diamalkan oleh kebanyakan para ulama, bahwa seseorang yang memberikan sedekah, kemudian yang diberi sedekah itu mati menjadi warisan, dan dia termasuk ahli warisnya, kembali ke dia lagi tidak apa-apa, diperbolehkan. Kemudian pertanyaan lagi, fikih yang ketiga. Lu kan ada hadis yang menyatakan, ada hadis yang menyatakan boleh. Hadis menyatakan boleh kita membeli sedekah kita sendiri. Ini mendudukkannya. Hadisnya malah hadisnya sahih. Ya. Di sini saya bacakan hadisnya, diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata beliau, la tahillu shadaqah li ghaniyyin illa li khamsah. Tidak boleh sedekah diberikan kepada orang kaya kecuali 5 kelompok orang. Jadi orang kaya tidak boleh menerima sedekah. Nanti ada penjelasannya ya. Ternyata maksud sedekah di sini adalah zakat. Kalau tadi itu sedekah sunnah. Kalau sedekah di sini adalah sedekah yang wajib berupa zakat. Karena zakat juga namanya adalah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Sedekah itu untuk orang, untuk 8 golongan. Maksudnya adalah zakat. Jadi tidak boleh diberikan sedekah kepada orang kaya kecuali 5 kelompok orang kaya. Kaya boleh terima sedekah, boleh terima zakat. Siapa itu? Yang pertama-tama li ghazin fi sabilillah, orang yang perang di jalan Allah. Walaupun kaya, dia boleh menerima zakat untuk bekal-bekal menuju perang, beli senjata, kendaraan, perbekalan, dan yang lainnya. Yang kedua, auli gharim, atau orang yang dililit hutang. Kaya, tapi kaya utang. Nah, tidak apa-apa, diberi zakat untuk melunasi hutangnya. Yang ketiga, au rajulin ishtaraha bimali, atau seseorang, orang kaya, yang membeli zakatnya sendiri dengan hartanya. Dia berikan zakat kepada seseorang, sudah diterima zakat oleh orang itu, lalu dia beli zakat itu, tidak apa-apa. Dasan lagi. Yang keempat, aw rajulin lahu jarun miskin fatasaddaqa 'alal miskin fa ahdal miskin lil ghani. Atau seseorang yang memberikan zakatnya kepada seorang miskin, kemudian orang miskin itu memberikan harta yang diterima dari zakat itu sebagai hadiah kepada orang kaya. Tidak apa-apa, dia menerima zakat, lalu zakat itu diberikan hadiah kepada orang kaya, bahkan kepada yang memberi sendiri. Tidak apa-apa, sebagai hadiah, bukan dibeli ya, tapi diberikan hadiah. Kemudian yang kelima, auli amilin aliha, atau kepada amil zakat. Jadi amil walaupun kaya berhak untuk mendapatkan zakat. Nah, di sini tadi dikatakan seseorang boleh membeli sedekah yang diberikan kepada orang lain, boleh dibeli. Diterangkan di sini, anna ahaditsal bab mahmul ala shadaqatit tatawwu wa hadits Abi Sa'id Al-Khudri ala shadaqah al-fariidhah. Yang dilarang dalam pembahasan kita ini adalah sedekah yang sunnah. Yang boleh hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri adalah sedekah yang wajib zakat. Nah, ini perlu penjelasan para ulama kayak gini, ini perlu sekali. Kadang kalau kita tidak baca penjelasan ulama, kita bingung, ini tidak boleh, ini kok bilang boleh, gimana ini, sama-sama sahihnya. Alhamdulillah para ulama telah menjelaskan ada jalan keluar, mana ada jalan keluarnya. Bisa jadi mungkin yang satu sudah dihapus hukumnya nasakh mansukh, atau juga mungkin dikompromikan kayak yang seperti ini. Kemudian berikutnya lagi dia bawakan di antara fikihnya adalah annahyu fi ahaditsil bab an syira'il mutasaddiq shadaqatahu walakin la ba'sa an yashtariya shadaqata ghairihi. Larangan membeli sedekah ini adalah bagi orang yang sedekah itu sendiri. Tidak boleh beli sedekahnya itu. Tapi kalau beli sedekahnya orang lain, nah tidak apa-apa. Nah, si Ali sedekah kepada si Umar. Lalu kita beli kepada si Umar itu sedekahnya si Ali, nah tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh si Ali sedekah kepada si Umar, lalu si Ali datang ke Umar, mana sedekahmu? Tadi tak belinya, nah tidak boleh. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala, al-Imam al-Bukhari mengatakan di dalam sahihnya, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahal mutasaddiq khassa 'an syira wa lam yanha ghairah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang secara khusus orang yang sedekah itu sendiri untuk beli sedekahnya, dan Rasulullah tidak melarang orang lain yang membeli sedekahnya. Jelas ya. Kemudian di sini Syekh Salim juga cerita, tapi entah ini ada kejadian gini apa enggak ya di kita. Nah, kejadian ini adalah termasuk tipu daya. Kata beliau, minal bid'ahil munkarah wal hiyal al khatirah ma sya'a fi ba'dil bilad min tala'ub fi zakah al mafrudah. Termasuk penyimpangan yang mungkar dan tipu daya yang sangat berbahaya yang terjadi di sebagian negeri, yaitu mempermainkan zakat, zakat yang wajib dipermainkan. Bagaimana caranya? Haitsu yaj'alul ghani zakata mali fi kisin daqiq aw ghairihi wa yadhhab lil faqir aw al miskin wa yaqul lahu hadhihi shadaqah mali thumma yusawi muhu ala shira'ihi wal faqir la ya'lam ma wudi'a dakhilal kis fayabi'uha wa huwa jahilun bil amr. Enggak tahu ini ada apa enggak kejadian gini ya. Kalau ada ya kenemenen. Jadi maksudnya adalah orang kaya datang kepada orang miskin sambil bawa ya apalah, ditaruh di bungkusan, entah uang atau yang lainnya ya. Diberikan kepada orang miskin, ini sedekah saya ya, sedekah saya kepadamu. Jadi masa sama orang miskin, lalu orang kaya mengatakan, nah sekarang mana, tak beli lagi, tak beli 100 ribu boleh enggak? Padahal orang miskin belum tahu isinya itu apa, enggak tahu. Baru diberikan, dibeli lagi sama dia, sehingga balik lagi kepada dia. Tipu daya. Ada enggak kira-kira kayak gini ya? Kayak terlalu kasar ini ya. Main kasar ini. Kurang halus mainnya ini. Budaya. Percuma kita nipu Allah ya. Enggak bisa. Nipu sendiri. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Lalu berikutnya lagi, babu taghlidi tahrimil i'tida' fi shadaqah. Bab yang nomor ke-226. Kerasnya pengharaman berlaku curang dalam shadaqah. Ya, curang dalam shadaqah atau curang dalam zakat. Beliau bawakan hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, al mu'tadi fi shadaqah kamani'iha. Orang yang curang dalam sedekah seperti orang yang tidak mengeluarkan sedekah. Orang yang curang dalam zakat seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat. Al-mu'tadi, kata-kata al-mu'tadi curang itu ditafsirkan oleh para ulama di antara maknanya adalah al-mu'tadi fi shadaqah huwa alladhi yu'tiha li ghairi mustahiqqiha. Itu orang yang memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak menerima zakat. Maka dianggap zakat itu gugur. Wah, ini banyak terjadi. Ini banyak terjadi. Kita sering mendapati. Jadi orang-orang kaya ketika mengeluarkan zakat, itu yang diberikan zakatnya kepada siapa saja, tanpa dia apa namanya meneliti dulu yang diberi ini berhak nerima atau enggak. Lah orang sekarang diberi ya diterima saja, walaupun dia enggak berhak nerima diterima saja, karena dosa. Kalau kita tahu diri kita enggak berhak nerima zakat, kita terima zakat haram, kita makan uang haram. Yang berhak menerima zakat 8 golongan, diantaranya paling banyak diantara kita ini adalah fakir miskin, yang intinya adalah kehidupan dia dalam setahun belum tercukupi. Kehidupan yang pokok, yang penting-penting belum tercukupi. Nah zaman sekarang sudah tercukupi semuanya. Bukan hanya tercukupi, masih punya simpenan, tabungan, masih ada di rekening sisa. Itu masih menerima zakat, haram ini, haram. Demikianlah kalau kita tahu dia tidak berhak menerima, kita kasih juga. Oh, sama dengan kita belum mengeluarkan zakat. Ini sering ada pegawai-pegawai. Padahal pegawainya itu kalau dihitung itu enggak berhak menerima zakat. Sekaligus dapat THR kalau Ramadan, sekaligus diberikan zakat. Kalau kita tahu dia enggak berhak, kita beri juga. Enggak sah, sama dengan kita belum mengeluarkan zakat. Karena itu, kalau misalnya bulan Ramadan kita diberi orang, biasanya kan zakat seringnya kan, kita tanya dulu apa ini? Hadiah atau apa atau zakat. Kalau zakat dan kita termasuk orang yang tidak berhak menerima zakat, kita katakan saya tidak berhak menerima, saya tidak berhak menerima. Atau boleh saya terima, tapi saya salurkan kepada orang lain. Monggo kalau mau. Kalau tidak kembalikan. Kemudian di antara fikihnya bab ini, Al Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, "Alal mu'tadi minal itsmi kama 'alal mani'i idza mana." Orang yang curang dalam zakat ini dosanya seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat. Termasuk yang dimaksud curang di sini diterangkan oleh Al-Baghawi di dalam Syarh Sunnah, la yahillu li rabbil mal kitmanul mal wa in i'tada 'alaihi sa'i. Tidak boleh orang yang punya harta itu menyembunyikan hartanya supaya tidak dikeluarkan zakatnya banyak. Berarti sama dengan hukumnya tidak mengeluarkan zakat. Wah, ini juga sering terjadi. Misalnya orang punya harta itu 10 miliar, 10 miliar. Zakatnya berapa? 2,5%. 250 juta. Kira-kira berani enggak dia mengeluarkan sebanyak itu? Ini banyak ya, mengeluarkan zakat, tapi enggak sepenuhnya. Hartanya 100 miliar, mestinya keluarnya 250 juta. Tapi dia hanya mengeluarkan 25 juta. Curang dalam zakat, sama dengan orang yang tidak berzakat. Bahkan dia masih punya utang kepada Allah. Punya utang berapa? 225. Itu jadi setrika. Ya setrika, jadi setrika kan, disetrikakan. Semakin banyak uangnya, semakin banyak setrikanya. Seperti itu. Ini sering terjadi. Karena itu kalau orang Islam di Indonesia ini mengeluarkan zakat dengan benar. Tidak ada orang miskin di Indonesia. Tidak perlu pajak sudah. Sudah cukup zakat. Cukup. Di Malang saja. Orang Islam yang punya 1 miliar di Malang. Kalau kita sensus, kira-kira jumlahnya berapa? Orang Islam yang punya 1 miliar di Malang. 100 ada? Ada 100 kira-kira. 500 ada? Betul, Pak? Katakanlah 1000. Yang punya 1 miliar 1000. 1 miliar 1000. Berarti zakatnya satu orang 25 juta. 25 juta kali 1000. Berarti berapa? 25 miliar. Itu baru yang punya, baru yang punya 1 miliar kalau 1000 sudah terkumpul 25 miliar untuk masyarakat Malang. Cukup apa enggak? Wah, biasa. Belum lagi orang Malang, orang kota Malang yang punya harta 10 miliar. Kira-kira berapa orang jumlahnya? 10 miliar. Katakanlah jumlahnya, kalau tadi 1000 sekarang 500 saja, separuhnya. Satu orang berarti zakatnya berapa? 250 juta dikali 500, iya kan? Berarti berapa keluarnya itu? Berapa miliar? Lima? 125 miliar. 125 miliar tambah tadi berapa? 25 miliar, 150 miliar tiap tahun. Itu yang punya 10 miliar. Yang punya 100 miliar. Nah, berapa orang di Malang? Yang punya 1 triliun. Di Malang ada enggak orang yang punya 1 triliun? Iya, kalau ngeluarkan zakat semuanya, enggak ada orang miskin. Jadi enggak perlu lagi apa namanya? Enggak perlu lagi pajak, sudah cukup dari zakat. Nah, tinggal kita mau ngeluarkan atau tidak. Kalau enggak ngeluarkan zakat, eman-eman kepada uangnya, ya siap-siap untuk menjadi setrika, disetrika nanti dengan uangnya itu. Subhanallah. Selanjutnya bab yang nomor ke-227, babu tahrimi hadiyatil amil wa annaha ghulul. Bab haram menerima hadiah bagi orang, seorang pegawai pemerintah. Yang diterima oleh pegawai pemerintah itu sama dengan korupsi, sama dengan berkhianat, sama dengan mencuri. Pegawai pemerintah secara umum dan petugas penarik zakat secara khusus. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, annahu qala, beliau berkata, ista'malan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan min al-Azd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang dari suku Al-Azd sebagai amil, sebagai apa namanya, petugas amil zakat, untuk narik-narik zakat. Di negara Islam itu zakat dikelola pemerintah, ada petugas yang menyensus, menarik zakat. Kalau zaman dulu hartanya kebanyakan adalah ternak, zakat kambing, zakat sapi, zakat unta, atau berupa apa namanya, makanan pokok, zakat kurma, zakat gandum. Qalu lahu ibnu al-lutbiyah ala sadaqah. Orang itu dikenal dengan sebutan ibnu al-lutbiyah, petugas untuk narik zakat, amil zakat. Falamma qadima qala hadza lakum wa hadza uhdiyali. Setelah dia bertugas narik zakat, lalu datang laporan dia. Dalam laporannya mengatakan, ini hasil zakat yang saya tarik dari orang-orang, dan ini adalah hadiah untuk saya dari orang-orang itu. Ini hadiah untuk saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahalla jalasa fi baiti abihi au baiti ummi fayundar ayuhda lahu amla. Coba kalau dia sekiranya duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya, kira-kira mereka memberi hadiah atau tidak? Jadi kata Rasulullah, kalau kamu tidak jadi pejabat, kira-kira mereka memberi hadiah atau tidak? Beri tidak? Ya tidak. Berarti mereka memberi hadiah kepadamu karena kamu sebagai pejabat. Tujuannya apa? Supaya kamu memberikan keringanan kepada mereka, bisa diajak kompromi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih la ya'khudz ahadun minkum syai'an illa ja'a bihi yaumal qiyamah yahmiluhu 'ala raqabatihi in kana ba'iran lahu rugha aw baqaratan laha khuwar aw syatan tai'ar." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, jangan tiadalah seorang dari kamu mengambil sesuatu yang seperti itu. Seorang pegawai, seorang pejabat menerima hadiah, melainkan nanti hari kiamat dia datang, dipikul di punggungnya itu, dipikul di punggungnya. Kalau yang dia ambil onta, maka onta akan mengeluarkan suara. Kalau yang dia ambil sapi, maka sapinya akan menguak. Kalau yang dia ambil kambing, maka kambingnya akan mengembik. Maksudnya di sini, hari kiamat dia akan dicampakkan di depan manusia. Di depan manusia akan diketahui bahwa dia ini adalah orang yang curang, orang yang korupsi, orang yang gak benar. Diibaratkan dengan kambing ada suaranya mengembek, sapi suaranya menguak. Jadi gak mesti kambing ya. Artinya semua orang tahu kalau dia itu tidak benar dulu ketika menjadi pejabat. Tsumma rafa'a biyadihi hatta ra'ayna 'afrata ibtayhi. Allahumma hal ballaghtu? Allahumma hal ballaghtu talatan. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan, sampai kami melihat putihnya ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Allah, aku telah menyampaikan. Ya Allah, aku telah menyampaikan." Diulang-ulang oleh beliau 3 kali. Di sini faedah ya, sering kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW atau bahkan para nabi yang lain mengangkat tangannya sampai kelihatan putihnya ketiaknya. Ini diantara hikmahnya adalah para nabi itu adalah orang-orang yang suka kebersihan. Para nabi itu orang yang bersih, bukan orang yang kotor, bukan orang yang jorok. Sehingga ketiaknya nabi itu selalu bersih, karena memang ketiak itu bulunya dianjurkan untuk dicabut, dibersihkan. Sehingga kelihatan putihnya ketiak. Ini menunjukkan orang suka bersih. Karena kalau orang tidak bersih, ketiaknya tidak putih. Ketiaknya banyak, banyak bolotnya. Nah, nabi itu tidak, ketiaknya bersih, putih. Nabi adalah orang yang suka kebersihan. Jadi Nabi Muhammad mengangkat tangan tinggi-tinggi, "Ya Allah, saksikan ya Allah, aku telah menyampaikan ya Allah, aku telah menyampaikan ya Allah." Kemudian dalam riwayat yang lainnya yang disahihkan di dalam Irwaul Ghalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadayal ummal ghulul." Hadiah yang diterima seorang pejabat itu adalah sama dengan korupsi. Sama dengan korupsi, sama dengan mencuri, sama dengan berkhianat. Pejabat secara umum atau pejabat petugas ambil zakat secara khusus. Karena itu Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali di fikihnya bab ini mengatakan, "Ma ya'khuduhul 'amil 'ala shadaqat awil muwazzaf al-'am min hadaya fahuwa haram, li'annahu la yuhda ilayhi illa liwati'a fi dhulm." Apa namanya? Hadiah yang diterima oleh seorang amil zakat atau pegawai pemerintah secara umum, hadiah diterima itu hukumnya haram. Karena tiadalah mereka memberikan hadiah kepadanya melainkan supaya dia itu bisa diajak kompromi. Ya. Buktinya apa? Buktinya kalau dia tidak menjabat, dikasih hadiah apa enggak? Enggak dikasih. Ini analognya Nabi kan jelas ya. Kalau kamu tidak menjadi pejabat, kira-kira mereka ngasih kamu enggak? Tidak. Berarti mereka ngasih kamu karena kamu menjabat, ada perlunya, ada kepentingannya, ada maksud di sana itu. Inilah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, ini pejabat itu berat. Misalnya kalau hari raya pejabat-pejabat dapat kiriman parcel yang enak-enak, bagus-bagus, boleh apa tidak diterima ini? Ya ditanyakan aja, kalau kamu tidak jadi pejabat, dapat tidak itu? Dapat apa tidak? Tidak dapat, berarti hukumnya apa? Hukumnya haram. Kamu dapat karena menjabat. Kemudian diantara fikihnya lagi, tinggal sedikit, alal imam akhdhu hadayal ummal waj'alha fi baitil mal. Nah, apa namanya, kepada para pemimpin, kalau tahu pejabat-pejabatnya itu nerima hadiah kayak gitu, maka pemimpin di sini berhak untuk ngambil, dimasukkan ke dalam baitul mal, menjadi haknya negara untuk rakyat. Nah, diambil untuk rakyat, untuk kemaslahatan rakyat. Kemudian fikih yang terakhir, man akhadha minal ummali syai'an wa lam yukhbir bihil imam fahuwa ghulul. Pejabat yang terima hadiah, terima hadiah dari rakyat, dan dia tidak memberitahu kepada pemimpinnya, kepada pemimpin tertinggi, maka dia termasuk orang yang korupsi, yang mencuri, yang berkhianat. Ya'ti bihi yaumal qiyamah mafduhan ala ru'usil khalaik wa amamal ashhad. Nanti hari kiamat dia akan membawa barang-barang itu di depan makhluk, dan dia pun dicampakkan, dia pun dihinakan di depan orang banyak, bahwa dia ini dulu adalah orang yang tidak benar, yang korupsi. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Dan di sini ada bab yang masih sambungannya bagus, yaitu seseorang itu dilarang ya, dilarang menjadi pejabat pemerintah, terutama pejabat pemerintah dalam hal apa namanya? Amil zakat. Kecuali kalau benar-benar terpaksa.